Biar dibawain oleh salah satu pedangdut beken Jawa Timur yang punya suara merdu, asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Sudah cantik manis lagi. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Kupalapa. Selamat sore buat Bang Panitia, terima kasih. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cium.